Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Sifat yang keenam yang kita petik dari hadith Uthman radhiyallahu anhu, thumma wasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 times مثل ذلك طيب ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 times ثم اليسرى مثل ذلك. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku, artinya bersama siku 3 times, kemudian yang kanan begitu pula, ya. Jadi ini yang keenam, sifat yang keenam, cara yang keenam kita petik dari hadis Utsman, wajib membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, ya, bersama siku, termasuk siku, dan disunnahkan masing-masing 3 times, mulai dari yang kanan lalu yang kiri. Mulai dari yang kanan, ya, lalu yang kiri. Baik, membasuh kedua tangan dari ujung jari jemari sampai ke siku, hukumnya wajib. Ini adalah anggota wudu kedua pada urutan tertib, ya, secara berurutan, secara tertib dari 4 anggota wudu yang diperintahkan dikerjakan secara tertib berurutan pada ayat ke-6 surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian aydiyakum ila al-marafiqi, tangan-tangan kalian sampai ke siku, bersama siku. Dan ini merupakan ijma' ulama. Merupakan ijma' ulama. Siku, ya, termasuk bagian yang wajib dibasuh. Menurut pendapat yang rajih, siku termasuk bagian yang wajib dibasuh menurut pendapat yang rajih. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Jumhur. 4 imam madhab dan Jumhur mayoritas ulama. Pendapat ini telah dirajihkan oleh Ibnu Qayyim Sa'adi dan Ibn Uthaymin. Sisi pendalilan dari ayat dalam mengatakan pendapat ini adalah lafaz ila wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kemudian basuhlah tangan-tangan kalian ilal marafiqi. Ila bermakna ma'ah, ma'al marafiqi. Ila bermakna ma'ah. Wa aydiyakum ma'al marafiqi. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian bersama siku-sikunya, beserta siku-sikunya. Jadi dari ujung jari sampai ke siku, bersama siku. Siku termasuk yang dibasuh. Lebih jelas daripada ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, lafadznya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyifatkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan oleh Abu Hurairah masalah ini, kata Abu Hurairah, "Tsumma ghasala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh yadahul yumna, tangan kanannya, hatta hingga asra'a fil adud mengenai ujung lengan atasnya, hatta asra'a fil adud hingga mengenai ujung lengan atasnya. Thumma yadahul yusra, lalu beliau membasuh tangan kirinya, hatta asra'a fil adud hingga mengenai ujung lengan atasnya. Hingga mengenai ujung lengan atasnya. Nah, perhatikan baik-baik hadis ini. Jelas sekali kan? Nabi alaihi salatu wasallam membasuh tangan kanannya hingga ya memasuki mengenai ujung lengan atasnya, hatta syarafil adud. Begitu pula yang kiri, hatta syarafil adud. Adud itu adalah lengan ya atas. Adud itu lengan atas ini. Ini adud lengan atas. Ini siku. Ya, tangan yang wajib dibasuh dari ujung jari sampai ke siku. Bersama siku. Ini perbatasan. Di atasnya lengan atas ini namanya, dari siku sampai ke ketiak ini namanya adud, lengan atas. Nabi alaihi salam ketika membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku, ternyata basuhannya ya melewati sikunya sedikit sampai basah ujung lengan atasnya. Ujung lengan atasnya di sini yang berbatasan dengan siku. Pangkal lengan atas kan di yang berbatasan dengan ketiak itu pangkal lengan. Ya. Pangkal lengan atas yang batasan dengan ketiak. Yang berbatasan dengan siku itu ujung lengan atas. Nah, sampai mengenai ujung lengan atasnya sampai di sini. Jadi melewati siku sedikit sampai basah terbasuh ujung lengan atas. Jadi melewati siku sedikit. Itu menunjukkan bahwa siku dibasuh oleh Nabi SAW. Karena basuhannya melewati siku sedikit sampai ke ujung lengan atas. Jelas? Selain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, datang pula hadis yang semakna dengan ini, hadis Jabir radhiyallahu anhu, akan disebutkan di kitab oleh Ibnu Hajar. Kita akan bahas di sana nanti hadis itu. Ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengedarkan air ya pada kedua sikunya. Hadis itu akan kita bahas nanti di sana. Naam. Ketika kita sampai pada hadis tersebut di tempat disebutkannya oleh Ibnu Hajar dalam kitab. Tayyib. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi riwayat Muslim, bahwa basuhan Nabi alaihi salatu wasalam mengenai ujung lengan atas, bagian ujung dari lengan atasnya, bagian ujung dari lengan atasnya melewati siku sedikit ya, yang berarti sikunya dibasuh, dan dengan demikian melewati siku ya mengenai ujung dari lengan atasnya. Ini menunjukkan bahwa itulah batas akhir yang disyariatkan dibasuh, yaitu siku. Begitu pula hadits Utsman ini yang kita pelajari sekarang, "Tsumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangan kanannya bersama sikunya. Salah samarat 3 kali, "Tsumma al-yusra mithla dhalik," kemudian yang kiri begitu pula, demikian pula. Berarti batas akhir yang wajib dan disyariatkan dibasuh adalah siku. Ya. Ketika siku sebagai batas akhir yang wajib dibasuh, artinya siku dibasuh, konsekuensi dari itu, ketika siku dibasuh, otomatis ya, ujung lengan atas terkena. Karena siku itu perbatasan, ya. Ketika dibasuh, maka ujung dari lengan atas ikut terbasuh sedikit. Ini menunjukkan tidak disunnahkan memperpanjang basuhan lebih dari yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah tersebut. Ya, disunnahkan memperpanjang basuhan lebih ke atas, ya, lebih ke atas, ke atas lagi, ke lengan atas, ke tengah, ya, dan seterusnya sepanjang mungkin. Tidak disunnahkan memanjangkan basuhan melebihi apa yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah, karena itulah puncak amalan Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu membasuh sikunya, sehingga ya secara otomatis ujung dari lengan atasnya sedikit terkena basuhan ketika Nabi membasuh alaihi salatu wasalam membasuh sikunya. Adapun membasuh lebih naik dari itu, ya, lebih panjang dari lengan atas, diperpanjang ke atas, itu tidak disyariatkan. Memang ada pendapat itu, ada pendapat yang mengatakan, ya, perpanjang ke atas supaya ya semakin panjang cahayanya nanti di hari kiamat. Kan sudah kita pelajari ya di bagian muqaddimah di awal pembahasan tentang khususiah umat ini, kekhususan umat ini daripada umat-umat yang lainnya, yaitu punya ciri di hari kiamat nanti, yaitu anggota-anggota wudunya bercahaya bekas wudu di dunia. Sehingga ada pendapat perpanjang basuhan itu agar semakin panjang cahayanya. Dan ini pendapat yang keliru, pendapat yang marjuh, yang lemah, akan kita bahas nanti pada hadis Abu Hurairah yang lainnya yang disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab yang dijadikan pegangan, dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat demikian. Ya, pendapat itu ijtihad dari sebagian ulama berpegang dengan hadis Abu Hurairah yang difahami demikian, ya, yang menyebutkan demikian, dan hadis itu akan dibahas nanti di tempat disebutkannya oleh Ibnu Hajar. Sayyid, hadis itu hadis yang keliru, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, yang benar hadis Abu Hurairah dan Sahih Muslim ini tadi yang kita pelajari. Jadi batasnya hanya sampai ke siku. Batasnya sampai ke siku. Siku wajib dibasuh, itu batas akhir yang wajib dibasuh, jadi bersama siku. Ketika siku dibasuh, ujung dari lengan atas ikut terbasuh. Hanya di situ saja. Jangan diperpanjang lebih dari itu. Baik. Hadis Utsman ini juga menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah membasuh masing-masing dari kedua tangan itu 3 kali. Selesaikan dulu yang kanan dari ujung jari sampai ke siku bersama siku 3 kali. Setelah itu beralih ke yang kiri dari ujung jari bersama sampai ke siku bersama siku 3 kali pula. Naam. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis. Dan sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini bahwa Nabi Alaihissalam memulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Nah, yang kanan kemudian yang kiri. Baik. Jadi diselesaikan dulu 3 kali yang kanan kemudian beralih yang kiri 3 kali. Begitu pula seandainya hanya membasuh dua kali. Berarti yang kanan dulu 2 kali, kemudian yang kiri ya juga 2 kali. Nah, mendahulukan yang kanan, tangan yang kanan daripada tangan yang kiri, tata cara seperti ini disyariatkan pada anggota wudu yang berpasangan. Disyariatkan pada anggota wudu yang berpasangan, yaitu tangan dan kaki. Nah, sebagaimana pada kelanjutan hadis ini di bagian akhir hadis, ketika Nabi SAW membasuh ya kaki, telapak kaki sampai ke dua mata kaki, termasuk kedua mata kakinya dibasuh. Nabi membasuhnya 3 kali yang kanan, kemudian beralih lanjut ke yang kiri juga 3 kali. Baik. Ini bahwa hal ini mustahab, sunnah, tidak wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Baik. Karena Ibnu Hazm Al-Zahiri menyelisihi jumhur. Ibnu Hazm mengatakan wajib. Wajib memulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Jika diwajibkan berarti tidak sah. Jika diselisihi, jika terbalik, kiri dulu yang dibasuh kemudian yang kanan, berarti tidak sah. Dan pendapat Ibn Hazm ini keliru. Ya, menyelisihi jumhur. Jadi jika antum mendapatkan nukilan ijma' seperti nukilan An-Nawawi mengatakan ini ijma' bahwa memulai dengan yang kanan ya ketika membasuh tangan dan kaki, memulai dari yang kanan kemudian yang kiri hukumnya mustahab, itu ijma', nukilan itu salah. Karena ada khilaf, Ibnu Hazm mewajibkan tetapi Ibnu Hazm salah. Yang benar jumhur, mayoritas ulama, bahwa itu hanya mustahab. Tayyib, di antara ulama yang mendukung jumhur dari muhakkikin Asy-Syaukani, As-Sa'di, Al-Utsaimin. Tayyib. Yang ditunjukkan oleh hadis Utsman ini amalan. Amalan Nabi SAW memulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Juga hadis Abu Hurairah tadi yang kami nukil dari Sahih Muslim. Ya, Nabi SAW membasuh tangan kanannya hingga mengenai ujung dari lengan atasnya, kemudian yang kiri juga demikian, berarti kanan dulu kemudian kiri. Nah, ini semua amalan. Baik, amalan hanya menunjukkan mustahab. Juga keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Keumuman makna hadis Aisyah muttafaq alaih, hadisnya telah disebutkan sebelumnya. Jika kalian ingat hadis itu, Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai at-tayamunu, memulai dengan yang kanan, fi tana'ulihi, dalam hal memakai sandal, masukkan dulu sandal kanannya kemudian yang kiri, wa tarajjulihi, dan dalam hal menyisir rambutnya, dibelah dua, belahan kanan dulu kemudian belahan kiri, wa tuhurihi, dan dalam hal bersucinya, yaitu ketika berwudu mulai dari tangan kanan kemudian yang kiri, dari mulai dengan kaki kanan kemudian kaki kiri. Begitu pula saat mandi, ya, sebagaimana kita akan pelajari nanti. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh urusannya. Ya. Urusan yang semisal dengan ini. Baik. Jadi makna tuhur, tuhuri wa fi tuhurihi wa tuhurihi, ya, wa tuhurihi, dan pada bersucinya, ini umum maknanya meliputi wudu dan mandi. Baik. Bahkan yang semakin menekankan dan menguatkan sunnah mendahulukan yang kanan atas yang kiri ketika membasuh tangan dan juga membasuh kaki. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Abu Hurairah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Ahmad, Abu Dawud. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini akan kita dapati nanti dalam kitab. Naam. Akan kita dapati dalam kitab. Di sana disebutkan dalam kitab, ya, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh empat imam, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum. Idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum. Jika kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan, mulailah dari yang kanan. Nah, hadis ini, hadis Abu Hurairah ini sahih, akan kita bahas nanti di sana ketika disebutkan oleh Ibnu Hajar. Intinya perintah Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis ini. Jadi ini perintah, ya. Apabila kalian berwudu, mulailah dengan yang kanan. Ini pada tangan dan kaki. Perintah bisa jadi bermakna wajib, bisa jadi bermakna mustahab. Ya. Pada asalnya perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajib. Pada asalnya demikian, tetapi bisa dibawa kepada makna mustahab sunnah apabila ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, sekarang apa dalil yang menunjukkan bahwa perintah Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Abu Hurairah tersebut, "Idza tawaddatum fabda'u bi ayaminikum," apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan. Apa dalil yang menunjukkan bahwa perintah Nabi di situ hanya bersifat mustahab seperti kata jumhur dan tidak bersifat wajib sebagaimana yang disangka oleh Ibnu Hazm? Jawabannya, menilik, meninjau illat atau faktor hukum diperintahkannya memulai dari yang kanan lalu yang kiri. Apa illat atau faktor hukum yang menyebabkan Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan memulai yang kanan, memulai dengan yang kanan kemudian yang kiri, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri? Jumhur mengatakan tujuannya, illat atau faktor penyebabnya adalah dalam rangka untuk memuliakan anggota tubuh yang kanan. Ya. Memuliakan anggota tubuh bagian kanan. Nah. Dan itu memang hal yang telah tetap dalam syariat. Ya. Dalam sekian perkara, ya, terdapat ajaran syariat memuliakan yang kanan, anggota tubuh yang kanan. Nah, baik. Dan lebih lengkap lagi akan kita bahas di sana pada hadis tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, yang benar adalah jumhur, ya, yang benar adalah jumhur, ya, bahwa itu hanya bersifat mustahab karena memuliakan yang kanan tidak wajib. Memuliakan yang kanan tidak wajib, hanya bersifat mustahab. Nah, itu yang dipahami dari perintah tersebut. Terakhir, dalam hal membasuh tangan, apakah ada tata cara tertentu yang dianggap lebih utama, ya, dalam membasuhnya? Kesimpulannya, tidak ada hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang membimbingkan hal ini. Jadi sulit untuk menetapkan hal itu, meskipun ada sebagian ulama yang berijtihad menetapkan bahwa tata cara yang lebih utama, meskipun ada sebagian ulama, yakni muncul ijtihad dari sebagian ulama dalam menetapkan bahwa tata cara yang lebih utama dalam membasuh tangan adalah dimulai dari ujung jari jemari tangan dengan cara mengalirkan air mulai dari ujung jari jemari tangan dan mengedarkannya, ya, mengedarkannya dengan tangan yang lain hingga mencapai siku. Nah, hingga mencapai siku. Jadi mulai membasuh dari ujung jari jemari, ya, dan air itu dialirkan pada tangan dan dibantu dengan tangan yang lain untuk mengedarkannya pada seluruh tangan sampai ke siku. Jadi jika membasuh tangan kanan, berarti dibantu dengan tangan kiri untuk mengedarkan air itu, ya, mengalir membasuh seluruh bagian tangan dari ujung jari sampai ke siku, ya, bersama siku. Nah, ada sebagian yang berijtihad menetapkan tata cara itu barangkali karena pada ayat dikatakan wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku. Jadi mulai dari tangan sampai ke siku. Nah, ada sebagian yang menetapkan demikian. Wallahu a'lam, mengamalkan hal ini hal yang baik, hal yang bagus tentunya. Ya, tetapi untuk memastikan bahwa itu tata cara yang lebih utama butuh dalil yang jelas, hadis yang jelas, dan itu tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Nah, jadi kepastian kebenaran pendapat itu Allah alam, tetapi mengamalkan pendapat itu na'am hal yang baik. Hanya saja untuk memastikan bahwa itu tata cara yang utama, ini yang sulit memastikannya karena tidak ada hadis yang jelas dalam hal ini. Baik. Kemudian sifat yang ketujuh yang kita petik dari hadis Utsman, wajib mengusap kepala. Wajib mengusap kepala. Dan tidak disunnahkan mengusapnya lebih dari satu kali. Tidak disunnahkan mengusapnya lebih dari satu kali. Bagaimana kita memetik kesimpulan hukum ini, makna hukum ini dari hadis Utsman? Perhatikan baik-baik. Mulai dari awal pada hadis dirincikan, ya, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur, ya, istinsyak, ya, wajah, basuh wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali pula, ya kan? Kemudian thumma masaha bi ra'sih. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kepalanya. Apakah di hadis itu juga disebutkan salah sama rot 3 kali? Hah? Tidak kan? Tidak. Thumma masaha bi ra'sih. Kemudian mengusap kepalanya. Tidak disebutkan 3 kali. Tidak disebutkan juga 2 kali. Berarti hanya 1 kali. Kemudian setelahnya, ya, thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain 3 marrat. Kemudian membasuh kakinya, ini telapak kaki bersama, ini sampai kedua mata kakinya bersama kedua mata kakinya yang kanan, ya, 3 kali. Kemudian yang kiri 3 kali pula. Demikian pula. Diperjelas semua 3 kali, 3 kali, 3 kali. Kecuali mengusap kepala tidak disebutkan 3 kali. Kenapa pada riwayat itu tidak disebutkan 3 kali? Mengusap kepala 3 kali tidak disebutkan demikian. Kenapa? Karena Nabi AS mengusapnya hanya 1 kali. Yang lainnya dibasuh 3 kali. Sedangkan kepala Nabi AS hanya diusap 1 kali. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengusap kepalanya 3 kali seperti anggota-anggota wudu lainnya yang dibasuh 3 kali, tentu Utsman radhiyallahu anhu akan menyifatkan itu sebagaimana gerakan-gerakan wudu yang lainnya. Jelas? Dan ini riwayat muttafaq alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Timbul iskal. Problem yaitu bagaimana dengan salah satu riwayat hadis Utsman yang dikeluarkan oleh Muslim, yang dikeluarkan diriatkan oleh Muslim dengan lafaz mujmal global. Ya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa thalathan thalathan. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam berwudu thalathan thalathan, 3 kali 3 kali. Nabi, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam berwudu 3 kali 3 kali. Bagaimana ini? Tidakkah riwayat Muslim ini, salah satu riwayat Muslim ini yang lafaznya demikian, menunjukkan berarti semuanya 3 kali, termasuk kepala juga 3 kali? Jawabannya tidak. Tidak menunjukkan hal itu. Kenapa? Kenapa? Karena riwayat Muslim ini mujmal. Mujmal istilahnya, ya, mujmal. Mujmal itu artinya global, garis besar. 3 kali 3 kali, global aja 3 kali 3 kali. Rinciannya bagaimana 3 kali 3 kali itu? Mau tahu rinciannya? Kembali ke riwayat Bukhari Muslim yang muttafaq alaih, yang ditampilkan di sini oleh Ibnu Hajar. Itulah rinciannya. Dirincikan secara detail. Itu istilahnya mufassal, ya, mubayyan. Riwayat yang merincikan muttafaq alaih yang ditampilkan di sini dalam kitab oleh Ibnu Hajar, itu riwayat yang apa? Istilahnya mufassal mubayyan. Mufassal artinya rinci detail, mubayyan jelas, ya, satu persatu. Harus ditafsirkan dengan ini. Jadi 3 kali 3 kali itu maksudnya, ya, yang 3 kali 3 kali adalah yang dibasuh. Adapun yang diusap, yaitu kepala, hanya 1 kali. Nah, jika ada yang mengatakan kenapa bisa dikatakan 3 kali semuanya, ternyata kepala tidak 3 kali, ya, itu mimbabit taglib, dan itu biasa dalam bahasa, ya, mimbabit taglib, ya, mendominankan, ya, penyebutan sesuatu yang mendominasi, mewakili yang lain, karena singkat riwayatnya, hendak menjelaskan secara singkat bahwa Nabi berwudu 3 kali 3 kali. Karena di sana ada riwayat bahwa Nabi berwudu 2 kali 2 kali. Pernah juga berwudu 1 kali 1 kali. Nah, adapun kepala selamanya hanya 1 kali. Baik, dan semakin jelas masalah ini dengan hadis Ali. Hadis Ali, riwayat Ali yang juga menyifatkan sifat wudu Nabi alaihi salatu wasalam. Pada riwayat Ali jelas-jelas Ali radhiyallahu anhu menyifatkan bahwa Nabi mengusap kepalanya marrotan wahidatan, 1 kali. Hadisnya setelah ini kita akan baca dalam kitab. Baik. Mengusap kepala, ya, wajib, termasuk anggota wudu yang ketiga secara urutan, ya, berwudu secara tertib mengikuti urutan dalam ayat ini, urutan yang ketiga. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ya, Al-Maidah 6. Secara amaliyah, Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah melalaikan mengusap kepala. Nah, tidak pernah meninggalkan amalan ini. Oleh karena itu, ini jelas wajib, ya. Seluruh hadis-hadis yang menyifatkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu mengusap kepalanya. Nah, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai wajibnya mengusap kepala, karena ini anggota wudu yang ketiga. Nah, sekarang yang hendak kita bahas terkait dengan tata cara ini, kenapa kepala itu diusap, kenapa tidak dibasuh? Muncul pertanyaan seperti itu kan? Yang lain kok dibasuh? Ya, tiga anggota wudu lainnya diwajibkan dibasuh, sedangkan kepala perintahnya diusap. Kenapa? Kenapa bisa dibedakan? Ya, jawabannya Allah membedakannya dalam ayat. Sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat. Begitu pula pada hadis, hadis yang menyifatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membedakan demikian. Baik. Bersama dengan itu jawaban pertama. Jika ada yang bertanya tentang suatu hikmah dari suatu penetapan syariat, maka jawaban yang pertama kita berikan adalah itu. Seperti halnya ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wanita disuruh mengqadha puasanya yang ditinggalkan selama haid dan tidak disuruh mengqadha salatnya? Apa sebabnya? Kenapa begitu? Kenapa dibedakan antara puasa dan salat? Puasa disuruh qadha sementara salat tidak. Aisyah radhiyallahu anha langsung jawab, begitulah perintah Nabi. Itu sebabnya. Apa sebabnya? Karena Nabi memerintahkan begitu. Kami dulu di masa Nabi SAW, wanita yang haid diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Itu sebabnya. Selesai. Iya. Nah, bersama dengan itu, ulama menyebutkan, berusaha menyelami makna di balik ini, dan mereka menyebutkan hikmah tersebut. Ya, artinya begini, boleh jadi hikmah suatu perkara syariat itu kita tidak mampu menjangkaunya, kesulitan kita memikirkannya, memahaminya, apa sebabnya, kenapa beda begitu misalkan. Terkadang kita tidak tahu, tetapi kita bisa jawab langsung bahwa sebabnya karena Allah perintahkan demikian, Nabi perintahkan demikian, selesai. Amalkan apa yang diperintahkan, itu saja. Jika kita punya ilmu, mampu memahami rahasia di balik itu, hikmahnya apa, ya kita berikan. Jika kita tidak tahu, Allah alam. Selain yang kita sebutkan, yaitu bahwa itu diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini ulama menyebutkan, Ibnu Uthaymin, ya, menyebutkan bahwa mengusap kepala itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya. Kenapa? Karena kepala itu bagian yang sensitif. Sensitif terhadap air. Apalagi di kepala ada rambut. Ya. Di kepala ada rambut. Jika dibasuh, artinya air dibasuhkan. Ya. Berarti air dialirkan di atas kepala. Dibasuhkan. Maka akan membasahi kepala, rambut, dan akan bercucuran, ya. Membasahi tubuh, bercucuran ke bawah dalam waktu yang cukup lama. Tidak langsung kering kan? Beda jika diusap. Hanya diusap. Ini ringan. Adapun dibasuh, artinya air diguyurkan di kepala, dibasuhkan. Nah. Dan akan basah oleh air yang membasuhnya, dan air bercucuran membasahi tubuh dalam waktu yang cukup lama, dan ini akan memberatkan, apalagi yang rambutnya lebat, apalagi di musim dingin. Nah, bisa banyak yang masuk angin nanti, ya, bisa pusing kepalanya, berat. Oleh karena itu Allah meringankan tata caranya dengan cara diusap saja. Nah, oleh karena itu sambut rukhsah Allah Subhanahu wa taala ya, inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai rukhsahnya diambil. Demikian dalam hadis. Sudah. Ya, jangan lagi ada yang berpikir membahas misalkan bagaimana kalau saya basuh saja. Ya, saya kuat, fisik saya kuat, kepala saya kuat, saya tahan, saya basuh saja. Tidak usah berpikir macam-macam seperti itu. Nah, ambil syariat yang datang, jelas-jelas ayat perintahkan usap, hadis-hadis yang datang, Nabi tidak pernah membasuhnya, Nabi hanya mengusapnya. Ya, dan memang itu rukhsah, keringanan, dan Allah menyukai. Ya, jika dalam rukhsahnya. Jadi jangan selisihi ini. Meskipun di sana ada pembahasan di kalangan ulama, ya, ada yang mengatakan bisa saja dibasuh, yang penting disertai dengan mengusapkan tangan bersamanya, meskipun makruh, ya, dan seterusnya. Ada pembahasan di sana. Tetapi di antara ulama ada yang tegas mengatakan, ya, tidak sah, yang membasuh tidak sah. Karena menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu jangan ambil resiko. Ya, jangan ambil resiko. Jelas tadi penjelasannya, ya. Nah. Nah, yang terakhir. Yang ingin kita petik dari hadits Utsman. Apakah hadits Utsman ini berarti kedua telinga tidak diusap? Hah? Apakah hadith Uthman ini berarti kedua telinga tidak diusap? Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Uthman tidak menyebutkan Nabi AS. Ini tidak-tidak pada riwayat itu, pada sifat itu. Karena sudah Uthman mempraktekkannya. Tidak disebutkan pada riwayat itu bahwa Uthman mengusap kedua telinganya, Nabi AS tidak mengusap kedua telinganya. Tidak disebutkan secara khusus demikian. Karena dicukupkan dengan kalimat mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya. Karena kepala, di antara bagian dari kepala adalah kedua telinga. Jadi mengusap kedua telinga sudah termasuk tercakup dalam makna mengusap kepala. Dan ini yang terkuat, akan kita bahas nanti secara khusus pada hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab bahwa Nabi AS mengusap kedua telinganya. Dan tata cara Nabi mengusapnya, yaitu Nabi SAW, pada hadis itu disebutkan, hadisnya akan datang nanti, bahwa Nabi SAW mengusap bagian dalam telinganya dengan jari telunjuknya dan mengusap bagian luarnya dengan ibu jarinya. Nanti akan datang hadisnya. Baik. Kemungkinan yang kedua, pada riwayat Uthman ini tidak disebutkan mengusap kedua telinga karena memang Uthman radhiyallahu anhu tidak mengusapnya, karena Uthman melihat Nabi SAW tidak mengusapnya, sehingga Uthman ketika menyifatkan sifat wudu Nabi SAW juga tidak mengusapnya, yang berarti Nabi meninggalkannya ketika itu, yang berarti Nabi tidak selalu mengusap kedua telinganya ketika berwudu, yang berarti pula mengusap kedua telinga tidak wajib. Tetapi yang terkuat yang pertama. Di situ pada riwayat tidak disinggung karena sudah terwakili dengan kalimat mengusap kepala. Karena al-udhuna minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala, sebagaimana akan disebutkan nanti hadis yang datang dalam masalah ini, ya, secara lengkap. Artinya kedua telinga wajib diusap karena itu bagian dari kepala. Jangan lalaikan. Nah, kedua telinga wajib diusap, ya, tidak sah tanpa mengusap kedua telinga, karena kedua telinga bagian dari kepala yang wajib diusap. Itu yang benar. Wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Berarti tersisa tata cara yang kedelapan yang terakhir, insyaallah pertemuan berikutnya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.